Lagu ini merupakan ibadah, komitmen, tekad kita semua. Saya bersyukur Yudika siap sampai akhir. Hari ini dia menerima satu tawaran dari satu perusahaan yang memberikan honor tinggi sekali. Dia tolak karena dia mau hadir di sini. Biarlah lagu komitmen dia, Kupilih Yesus, itu menjadi doa kita. Oh.